pengerti. Maafkan salahku, tidaklah ilmu kau ajarkan ikhlas, jasamu tak mampu ku balas. Mabruk alfa mabruk, mabruk alaika mabruk. Selalu di setiap